Bolehkah mengambil ilmu dari Ustadzul Khamenei setelah beliau menyerang asatidz di Islam Jakarta? Lalu bagaimana dengan duat yang bersamanya? Kajiannya dari rekaman yang dikirimkan kepada saya. Dari Allah sampai akhir. Unta. Dan saya terheran-heran. Ada apa dengan orang ini? Sungguh, persis seperti awal saya mendengarkan ucapan-ucapannya Ja'far Shalih. Ada apa dengan orang ini? Ada keanehan. Sampai ternyata alhamdulillah terjawab setelah ada ucapan Syekh Rabi yang menyatakan dia la'al, main-main, mutalawin itu warna-warni, kadang begini, kadang begitu, kadang begini, kadang begitu. Nah, sehingga ketika di Surabaya, saya katakan apa yang saya tahu. Dia memakai hijab Jawa, dia memerintah, melarang mendengar Radio Roja, dan dia dikatakan oleh Syekh Al-Qawzan Hojulun Qayyib. Persis ketika saya bilang begitu di sana, dia bilang seperti itu di Islam. Waktunya sama, harinya sama. Ajib. Kalau bilang Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu, saya mendapatkan berita-berita dari beberapa ikhwan, bahkan dikirimkan ucapan yang sangat jelas dari Syekh Ali, dari Syekh Razi. Langsung ucapan beliau dengan besar. Kalau punya orang ini luka lawin, la'ah, berjalan seperti jalannya Ali Al-Khalaji. Nasehat salam alaikum. Wa nasehat hidayah di jami al-muslimin.